Kita telah menyelesaikan nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu, dan kita masuk bab wudu, bab mandi. Nah, setelah pembahasan wudu dan pembatalnya, wudu untuk menghilangkan hadas kecil, kemudian boleh masuk taharah untuk mengangkat hadas besar. Qala rahimahullah. Wa mujibu khurujul mani daqqan bilizzatin la bidunihima min ghairi nahimin. Wa mujibu, dan yang mewajibkan mandi adalah khurujul mani, keluarnya mani. Nah, ini beliau rahimahullah menyebutkan mandi-mandi yang wajib. Dengan sebab apa seorang wajib untuk menjalankan mandi? Yang pertama, khurujul mani, keluarnya mani. Ini perkara yang mewajibkan mandi. Nah, dalilnya qul a'udzubillah dalam surat Al-Maidah ayat 6, wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau kalian junub, junub adalah keluarnya mani, fattah haru, hendaknya kalian bersuci. Kemudian beliau memberikan persyaratan. Keluarnya mani itu tidak semata-mata mewajibkan mani, tapi ada persyaratannya. Tidak semua keluar mani itu wajib untuk mani. Beliau sebutkan daqqan bilizzatin. Yang pertama, memancar. Keluarnya dengan cara memancar. Yang kedua, bilizzatin. Dia merasakan nikmat tatkala keluarnya. Nah, ini dua perkara yang harus terpenuhi. Seseorang itu keluar mani dan dia diperintahkan untuk mandi. Baik. Ayat tadi disebutkan wa in kuntum junuban, yang namanya junub itu keluarnya mani dengan cara memancar. Daqqan bilizzatin. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah, kalau seorang keluar mandi tidak memancar dan tidak lezat, tidak terasa nikmat setelah keluarnya, maka dia tidak wajib untuk mandi. Misal keluar mandi karena sakit. Jadi kadang keluar mandi karena dingin. Dia keluar mandi yang tidak memancar. Nah, tidak nikmat dia rasakan. Maka dia tidak wajib untuk mandi. Nah, nekhani fidina azakumullah. Baik. Sebagian para ulama hanya menyebutkan satu persyaratan, lidah. nikmat tatkala keluarnya. Karena menurut mereka, kalau keluar mani itu dengan nikmat, otomatis dia itu memancar. Nah, jadi otomatis memancar. Karena ikhwan yang dibina Allah dimulai, itulah bedanya antara mani dengan mani. Kalau mani itu pasti keluarnya memancar dia. Baik. Kalau mani, keluarnya tidak terang. Nah, ini ikhwan yang dibina Allah dimulai. Baik, sehingga kalau seorang itu syahwat, otomatis keluar maninya memancar. Kalau dia tidak syahwat, maka keluar mani tidak akan memancar. Dan itu namanya penyakit. Baik. Kemudian juga ikhwan ibn dina azakumullah, Allah sebutkan dalam surat At-Tariq. Dalam surat At-Tariq. Di ayat yang ke-6. Tatkala Allah menyebutkan tentang penciptaan manusia, kalian dari insan minma khuliq, hendaknya manusia pun melihat dari apa diciptakan. Khuliqa min ma'in dzalik, dia diciptakan dari air yang memancar. Inilah yang menyebabkan wajibnya mandi itu kalau keluarnya memancar, lisa. Baik. Kemudian dia sebutkan, lagi lima, tidak wajib mandi kalau tanpa keduanya. Kalau keluarnya tidak memancar, kalau keluarnya tidak terasa nikmat, maka tidak wajib mandi, meskipun keluar mandi. Nah, meskipun keluar mandi. Ini yang salah, min lairina ini. Selain orang yang tidur. Dalam keadaan dia itu tersadar. Kalau dia itu sadar, keluar mani, tapi tidak merasa nikmat, tidak memancar, tidak wajib mandi. Tapi kalau dia dalam keadaan tidur keluar mani, otomatis mandi. Karena namanya orang tidur, dia tidak akan merasakan. Jadi keluarnya itu memancar, nikmat atau tidak. Nah, ini tidak terasa dia. Setelah dia melihat air, maka dia mandi. Nah, sebagaimana menyatakan al-ma'u minal ma'u. Air itu. Wajibnya mandi itu karena ada air. Al-ma'u minal ma'u. Baik, ini yang paling berdina azakumullah. Kemudian, para ulama menyebutkan ada tiga ciri mani. Yang pertama, keluarnya dengan cara memancar. Keluarnya dengan cara memancar. Keluarnya indal kuwatu syahwat. Tatkala syahwatnya memuncak. Kemudian wabadahu setelahnya usul badan diikuti rasa capek. Nah, itu menunjukkan yang keluar mani. Nah, jadi keluarnya indah kuat syahwat tatkala puncak syahwat kemudian memancar. Nah, dan setelahnya dia terasa capek. Itu ciri-ciri mani. Kalau dia mengalami tiga perkara ini, baik, maka yang keluar adalah mani. Nah, Syaikh Muhammad Ibnul Taimiyah rahimahullah boleh juga menyebutkan rasanya, baunya. Nah, kalau dia cuma kita, baunya kata beliau sekarang hasil baik, sebagaimana baunya telur. Kalau pedas. Dan tatkala kering, kalkadi, sebagaimana adonan, tatkala kering, tidak di baunya. Baik, sehingga panitina Allah disebutkan di ciri-cirinya, kapan keluarnya indah kuat usaha, tatkala sahwatnya memuncak. keluar. Dan kayak dia keluarnya dia memantap. Setelah keluar, nah asarnya dia terasa capek. Baik, ini tiga ciri-ciri mani. Nah, kemudian kalau kemudian menggairina, kalau orang dalam keadaan tidur, kemudian bangun kemudian melihat baik ada percak misalnya, baik mata otomatis kemana? Nah, apakah dia memancar maupun tidak, baik dihukumi mandi. Nah, tapi kalau dalam keadaan sadar dia tidak tidur, terasa dia keluarnya, misalnya, baik maka kalau dia memancar, nah maka dia baik dianggap mandi dan kemudian masuk ke mandi. Baik. Kemudian disebutkan rahimahullah, nah wa in taqala wa lam yasrut yastasala. Kalau kemudian air mani itu mengalir dan belum sempat keluar, mungkin dia merasa mau keluar air maninya. Nah, dan belum sempat keluar di ujung kemaluan, belum sempat keluar, baik kata beliau istasala, maka dia mandi, mencucinya. Nah, fa'in kharaja ba'dahu lam yu'idhu. Kalau kemudian keluar setelahnya, maka tidak diulangi mandinya. Tidak diulangi. Nah, ikhwanul dinar rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berpendapat intiqalul mani, bahwasanya mengalirnya air mani yang belum sampai keluar, belum sampai keluar, terasa, nah, terasa mengalirnya, baik, ini tidak mewajibkan mandi. Nah, jadi kalau terasa mau keluar air mani, tapi tidak keluar air mani, mungkin seorang kuat syahwatnya, kemudian terasa mau keluar, nah, kemudian dia tahan, mungkin dia pegang kemaluannya sehingga tidak jadi untuk keluar. Nah, menurut pendapat yang mu'alif, mandi. Nah, yang pendapat yang sahih yang dibuat oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tidak wajib untuk mandi karena al-ma' minal ma'. Nah, wajib yang mandi itu dalam melihat hati. Baik. Ikhwanul Muslimin rahimahullah. Tatkala seorang bangun dari tidur, kemudian melihat mungkin di celananya ada percak air. Nah, maka ada tiga hukum di situ. Tatkala seorang bangun dari tidurnya, nah, kemudian dia melihat ada percak air di celananya, maka ada tiga hukum. Yang pertama, orang itu yakin itu adalah mani. Nah, dia sangat yakin itu adalah mani. Baik. Maka dia wajib untuk mandi. Apakah dia ingat tadi bermimpi maupun tidak ingat. Nah, kalau dia bangun dan dia melihat ada bercak misalnya, dan dia yakin ini adalah mani, maka wajib untuk mandi. Meskipun dia tidak ingat. Dia tidak merasa bermimpi apa-apa waktu itu. Tapi setelah dia bangun, dia melihat ada bekas-bekas air mani. Yakin dia itu air mani, maka wajib untuk mandi. Nah, yang kedua, seseorang tidak yakin karena itu mani. Nah, bahkan dia yakin sebaliknya, itu bukan mani. Nah, dia yakin percak yang ada di celananya itu bukan mani. Nah, tadi telah disebutkan oleh Rasulullah rahimahullah ciri dari sisi baunya. Nah, dia yakin ini bukan mandi. Baik. Maka tidak wajib untuk mandi. Nah, tidak wajib untuk mandi, tapi tubuhnya dicuci. Nah, bagian yang terkena baik percak-percak air di celananya. Nah, mungkin dia dihukumi hukum air kencing. Dia kelihatan basah celananya, dia yakin ini bukan mani. Nah, maka dihukumi kencing, dibersihkan. Dan tidak wajib untuk mandi. Keadaan yang ketiga, tatkala seorang itu ragu-ragu Nah, ini mahni atau bukan? Dalam keadaan ragu-ragu. Baik. Kalau kemudian ada qarinah yang menunjukkan itu mani, yang menunjukkan itu mani, baik, maka dia dihukumi mani. Nah, dihukumi mani. Baik. Misalnya Khani bin Abdullah, dia terasa capek. Nah, setelah bangun dari tidurnya. Baik. Atau kemudian, nah, sebelum dia tidur, dia mungkin berpikir, nah, tentang perkara-perkara yang menimbulkan syahwat dia. Nah, yang menimbulkan syahwat dia. Baik, kalau ada korina-korina ke sana, apalagi dia ingat, sangat ingat dia tadi itu bermimpi. Sangat ingat dia tadi itu bermimpi. Baik, maka itu delapan yang keluar. Nah, jadi ikhwan yang dikenal semua dilihat korinahnya, penguat-penguatnya. Nah, baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, nah, wa in taqala wa lam yahid yastasralah, kalau air maninya itu mengalir dan belum sempat keluar, maka mandi. Kemudian kalau keluar setelahnya, maka tidak diulangi mandinya. Nah, tidak diulangi mandinya. Mungkin Ustaz Ibn Azakullah, dia sedang mandi, kemudian keluar air maninya. Karena pendapat yang mualif itu, karena dia sudah mandi, nggak perlu diulangi mandinya. Karena menurut mualif, dari gerakan badannya, maka air mani yang sudah keluar, ya, tapi belum sampai keluar di ujung kemaluannya, dengan gerakan-gerakan dia mungkin dia kemudian keluar. Baik, maka sudah tidak dihukumi sebagai mani yang baru. Nah, menurut mualif. Tapi Ikhwan Ibn Azakullah dan Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, kalau dia keluarnya dengan syahwat, maka dia wajib mandi. Nah, tapi tadi sudah jelaskan, selama air mani itu tidak keluar, hanya terasa mau keluar, maka belum wajib mandi. Wajibnya mandi tatkala sudah keluar air maninya sudah nampak, sudah kelihatan. Nah, dengan memancar keluarnya, maka dia wajib mandi. Baik. Kemudian yang kedua, perkara yang mewajibkan mandi setelah keluarnya mani dengan cara memancar dan dengan terasa nikmat. Yang kedua, tazyibu hasab fi asliyah. Nah, tazyib, baik, yakni tenggelamnya hasabah asliyah. Nah, jadi kepala kemaluan itu tenggelam, baik, masuk ke dalam kemaluan perempuan yang asli. Nah, sudah kita bahas kalau kita dulu asli maknanya, baik, memang dia bukan khulsa muskil. Baik, jadi kalau memang seorang hanya memiliki satu kelamin, nah, kemudian baik hasafa kepala kemaluan laki-laki itu sudah masuk, disebutkan tajib, namanya tajib itu tenggelam. Nah, sudah tidak kelihatan lagi, baik, maka wajib untuk mandi. Nah, Khani Fidina Azzaqimullah, beliau persyaratkan asli. Ini untuk menjaga kalau kemaluan itu tidak asli. Nah, ini sudah kita bahas, kalau seorang memiliki dua kemaluan ganda. Memiliki kemaluan laki-laki, memiliki kemaluan perempuan yang tidak tahu, nah, ini yang asli yang mana ini. Kalau kemudian misalnya dia sudah balik, ternyata dari kemaluan perempuannya itu keluar darah haid, nah, maka dia dihukumi perempuan. Nah, meskipun kalau dia kencing misalnya keluar dari dua-duanya, nah, tapi dia mengeluarkan darah haid, baik, maka dia dihukumi perempuan. Nah, kalau kemudian hasabah, baik, masuk ke dalam kemaluan yang perempuannya, nah, maka dia wajib perempuan. Baik, ini Ikhwan Ibn Azzaqullah. Dipersyaratkan di sini tazyib, bukannya sekedar menempel atau menyentuh. Nah, namanya tazyib kalau kemudian ghurubus syams, nah, semisal matahari. Nah, matahari itu sudah tenggelam, sudah tidak kelihatan sama sekali. Atau kemudian Rasul menyebutkan dalam permasalahan zina, kalau kemudian baik ujung yang dipakai untuk celah itu, nah, sudah masuk ke dalam tempatnya atau timba sudah masuk ke dalam sumurnya, nah sudah tidak kelihatan, baik adalah hitan, tidak letak oleh hitan al hitan. Nah, kalau hitan ketemu dengan hitan, bukan sekedar nempel dan ketemu, tapi tajib, nah sudah menghilang, baik maka wajib untuk mandi dengan syarat asliyah. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, bi harjin asli. Nah, zakar kemaluan itu asli, masuknya ke dalam harj perempuan yang asli. Nah, sehingga kalau misalnya baik, seseorang memiliki dua kemaluan, memiliki dua kemaluan. Nah, yang berfungsi itu kemaluan laki-lakinya. Nah, yang berfungsi kemaluan laki-lakinya. Tapi dia juga memiliki kemaluan perempuan, tapi tidak berfungsi. Nah, kemudian ada seorang laki-laki yang hasafahnya, zakarnya, baik, masuk ke dalam kemaluan perempuannya, maka tidak wajib mandi. Nah, karena itu bukan asli, kecuali kalau dia janji, kalau keluar air maninya. Nah, maka dia dihukumi sebagai pembatal atau perkara yang pertama. Baik. Kata beliau rahimahullah, ubulan kana ujuburan. Ya, baik, kemaluannya itu masuk ke dalam kubul maupun dubur. Nah, kubul maupun dubur, baik, ini menyebabkan mandi. Walau min bahimatin au mayyitin. Meskipun binatang atau orang yang mati. Nah, jadi meskipun, baik, itu binatang atau orang yang mati. Maknanya, baik, yang digaul itu binatang, nah, maka dia wajib untuk mandi. Baik, meskipun yang digaul seorang sudah mati, nah, maka wajib untuk mandi. Nah, ini pendapatnya beliau rahimahullah. Baik, di sini ada istilah yang disebutkan, walau min bahim masalah. Karena ikhwan ibn azakumullah, sebagian para ulama, nah, menyebutkan bahwasanya ini baik, bukan sebagai persyaratan. Nah, sehingga sebagian ulama menyebutkan, kalau yang digauli itu mayit, nah, maka dia tidak wajib mandi. Nah, baik. Kemudian juga ikhwan ibn azakumullah, sebagian para ulama menyebutkan biduni ha'il, yang menyebabkan baik mandi itu juga tatkala tazyibul hasafa biduni ha'il, tanpa adanya penghalang. Nah, jadi tanpa adanya penghalang. Baik, kalau kemudian adanya penghalang, tapi penghalang yang begitu tipisnya, sehingga dia merasa nikmat dengannya, baik, maka tetap wajib untuk mandi. Nah, ini khani bin azakullah, ini kita bicara kalau tidak keluar mandi. Nah, semata-mata bertemunya dua kita. Baik. Kemudian, wa islamu kafir. Wa islamu kafir. Ini perkara yang ketiga yang mewajibkan untuk mandi. Islamu kafir. Nah, kalau orang kafir itu masuk Islam, maka wajib untuk mandi. Baik kafir asli maupun kafir murtad. Nah, kafir asli dia sejak bayi, sejak kecil itu memang sudah kafir. Dilahirkan dari keluarga Yahudi atau Nasoro misalnya. Baik. Kemudian dia masuk Islam, maka dia wajib untuk mandi. Atau dia murtad. Dulunya dia Islam, kemudian dia keluar dari Islam. Nah, iman dengan perbuatan-perbuatan dia yang mengeluarkan dia dari Islam, baik. Atau dia dengan sengaja dia berpindah agama, kemudian dia balik lagi untuk menjadi Muslim, maka dia wajib untuk mandi. Baik, ikhwan fillah jazakumullah, na'am. Dalam perkara mandinya orang yang masuk Islam, ini ikhtilaf para ulama. Sebagian ada yang berpendapat wajib. Nah, di antaranya ini mazhabnya Imam Malik, Imam Ahmad, dan juga Ibnu Hazm. Mazhabnya Imam Malik, Imam Ahmad, dan Ibnu Hazm. Bagi orang-orang yang masuk Islam, wajib untuk mandi. Beberapa dalil yang disebutkan tentang Islamnya Qais bin Asim. Islamnya Qais bin Asim tatkala masuk Islam, Rasulullah SAW merintahkan dia untuk mandi di ma'in wa sidri. Nah, mandi dengan air dan daun bidara. Baik, diperintahkan. Amarah menunjukkan itu perkara yang wajib. Baik, hadisnya dikeluarkan Tirmidzi dan juga Abu Dawud. Demikian pula qani bin Azakumullah, kisahnya Sumama bin Utsal, awanan yang diikat di masjid. Nah, kemudian dia mandi, mandi kemudian bersahadat. Mandi kemudian bersahadat. Baik. Ini menunjukkan juga termasuk perkara yang wajib mereka-mereka yang masuk Islam untuk mandi. Baik. Dan juga ikhwanul fidina jazakumullah kisah Islam Usaid bin Hudzaib. Nah, dan banyak perkara-perkara yang lainnya. Baik. Yang menyebutkan tentang diperintahkan mandi bagi orang-orang yang masuk Islam. Nah, perintah untuk mandi bagi orang-orang yang masuk Islam. Baik. Pendapat yang kedua, ini pendapat Imam Syafi'i. Nah, hukumnya sunnah bagi orang kafir untuk mandi kalau dia masuk Islam. Sunnah, tidak wajib hukumnya. Nah, ini pendapatnya Imam Syafi'i. Kecuali kalau sebelum Islam dia pernah junub. Nah, dia pernah junub misalnya, baik, maka dia mandi. Ini pendapatnya beliau rahimahullah. Pendapat yang lainnya tidak wajib. Nah, tidak wajib untuk mandi. Baik, mutlak. Ini pendapatnya Abu Hanifah. Pendapatnya Abu Hanifah tidak wajib untuk mandi. Nah, di antara dalil yang dipakai, baik, disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 38. Allah sebutkan, "Qul lilladzina kafaru," katakan kepada orang-orang kafir, "Iyantahu," jika mereka berhenti dari perlakuan mereka, dari perbuatan mereka, "yughfar lahum ma qad khalaq," akan diampuni apa-apa yang telah lalu. Nah, dianggap sudah tidak ada lagi perkara-perkara yang telah lalu. Dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islam yahdamu ma qabla." Islam itu menggugurkan apa-apa yang sebelumnya. Islam itu menggugurkan apa-apa yang sebelumnya. Dan juga ikhwan fillah jazakumullah, mereka menyatakan banyak orang yang masuk Islam, para sahabat yang masuk Islam banyak sekali, tidak dinukilkan Rasulullah SAW memerintahkan kepada mereka para sahabat, untuk mandi dalam Islam. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah, ini beberapa dalil yang dipakai oleh mereka. Seandainya, seandainya mandi tatkala masuk Islam itu perkara yang wajib, Rasulullah SAW akan menyatakan wajibnya kepada setiap orang yang masuk Islam. Tapi beliau tidak menyatakan demikian. Ada beberapa kisah yang tadi kita sebutkan, baik, itu diucapkan kepada perorangan, sehingga mereka-mereka berpendapat tidak wajib. Baik, itu diucapkan Rasulullah secara khusus, orang-orang khusus, tidak kepada semuanya. Nah, ikhwani fillah jazakumullah, baik. Tentunya ucap Rasulullah kepada seorang sahabat, itu juga berlaku kepada yang lainnya. Hukum awak, hukum asalnya umum. Tatkala beliau sebutkan, perintahkan seorang untuk mandi tatkala masuk Islam, tentunya baik, ini juga untuk semuanya. Dan tidak dinukilkannya khabar para sahabat yang masuk Islam, apalagi kemudian tatkala Fathul Makkah misalnya, berbondong-bondong orang-orang kafir masuk Islam, tidak dinukilkan mereka mandi. Tidak dinukilkan, tidak menunjukkan ada wudu, tidak menunjukkan tidak wajibnya mandi. Nah, dengan dalil-dalil yang ada tadi disebutkan, baik mereka-mereka yang masuk Islam diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mandi. Ini ikhwani fi din rahimullah. Baik. Sehingga apa yang beliau sebutkan, ya apa yang didapatnya mu'alif rahimullah, baik itu yang rajih, bahwasanya masuk Islamnya orang yang kafir, baik dia murtad maupun asli, wajib masuk mandi. Baik, ini ikhwani fi din rahimullah. Nah, atau juga ikhwani fi din rahimullah, baik, mungkin dalam rangka hati-hati. Dari istilah ada yang menyatakan wajib, ada yang menyatakan tidak wajib. Dan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau menyatakan wal ahwat ayat tersebut untuk lebih hati-hatinya mandi. Nah, karena apa yang benar rahimahullah, kalau orang itu sudah bersyahadat, maka dia harus menjalankan sholat. Nah, dia harus menjalankan sholat. Baik. Kalau misalnya seseorang tidak mandi, baik. Kalau yang menyatakan tidak wajib untuk mandi janabah, sholatnya sah. Tapi kalau baik, menurut pendapatnya yang wajib, sholatnya tidak sah. Karena dia belum mandi janabah. Nah, maka ikhwan ibn dina azakumullah, lebih hati-hatinya, maka seorang pun mandi. Baik, sehingga dia keluar dari khilaf. Nah, seorang keluar dari khilaf, baik, dengan dia menjalankan mandi tatkala masuk Islam. Ini ikhwan ibn dina azakumullah. Baik. Kemudian yang keempat. Nah, yang keempat wal maut, kematian. Baik. Meninggalnya seseorang itu diwajibkan untuk dimandikan. Diwajibkan untuk dimandikan. Kecuali kan itu panitia yang Allah, mereka-mereka yang mati syahid. Nah, mereka-mereka yang mati syahid yang kemudian tidak diperintahkan untuk dimandikan. Nah, baik. Baik, ini panik dinasak. Mulai ini perkara yang keempat. Tiga, kewajiban kepada siapa? Kewajiban bagi orang yang hidup. Nah, bukan kewajiban bagi orang yang mati. Jadi, al-maut, nah, ini termasuk yang mewajibkan mandi, kewajibannya kepada kaum muslimin yang masih hidup. Untuk memandikan jenazah. Untuk memandikan jenazah. Nah, sehingga Irfan ibn Ina azakumullah, bahkan Rasulullah SAW perintahkan iksilu bima'in musikin kepada seorang yang terjatuh dari ontanya, Rasul perintahkan iksilu, mandikan dia dengan air dan daun bidara, menunjukkan hukumnya wajib untuk memandikan jenazah. Nah, kecuali mereka-mereka yang mati syahid. Baik. Qala rahimahullah wa hayd, dan juga had. Nah, had ini juga ini perkara yang kelima yang mewajibkan mandi. Baik, perkara yang mewajibkan mandi. Di antara dalilnya dari Fatimah binti Abu Zubair yang mengalami istihadhah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk dia meninggalkan sholat bagaimana kebiasaan dia. Istihadhah itu darah yang keluar terus sampai berhenti. Mungkin dia satu bulan terus mengeluarkan darah seorang perempuan. Maka Rasulullah SAW perintahkan kepada Fatimah untuk meninggalkan sholat, right? Untuk meninggalkan sholat di hari-hari kebiasaan dia haid. Kalau misalnya kebiasaan dia haid di awal bulan, setiap tanggal 1 sampai tanggal 7 misalnya, dia biasa haid, maka tanggal 1 sampai tanggal 7 dia tidak boleh sholat. Nah, dia dianggap haid. Setelah selesai tanggal 7-nya ini, kemudian dia diperintahkan mandi, dan setelahnya sampai akhir, sampai terus, dia diperintahkan menjalankan ibadah, meskipun keluar darahnya dari kemaluannya. Itu disebut dari istihadhah. Yang Rasulullah SAW, beliau perintahkan Fatimah bin Qubais untuk mandi. Nah, baik, ini hadisnya, dikeluarkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Baik. Kemudian wanifah yang keenam, nifah ini yang mewajibkan mandi. Haid, wanifah. Nah, hadis fi dinar rahimahullah, nifah itu darah yang keluar tatkala melahirkan atau setelah melahirkan, atau sebelum melahirkan, nah, 2 atau 3 hari sebelum melahirkan. Jadi darah yang keluar sebelum melahirkan 2 atau 3 hari, tatkala melahirkan atau setelah melahirkan. Dan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau menyebutkan disertakan ma'a qalq, qalq itu rasa sakit menjelang kelahiran. Nah, rasa sakit menjelang kelahiran. Jadi yang dianggap darah nifas itu, right? Tatkala seorang perempuan sudah terasa sakit mau melahirkan, kemudian keluar darahnya, maka dia dihukumi nifas. Nah, jadi begitu kesakitan, nah, dan dia meluarkan darah, maka dia dihukumi nifas. Tidak wajib lagi demi sholat. Baik. Yang kedua, tatkala keluar bayinya. Nah, kemudian dia mengeluarkan darah. Nifas. Setelah keluar bayinya, nah, beberapa hari ke depan, baik, maka dia juga nifas. Baik. Maka beliau sebutkan, rahimahullah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimahullah, kalau keluarnya itu sebelum wiladah, sebelum kelahiran, baik, beliau sebutkan 2 atau 3 hari, betul-betul mendekati kelahiran, dipersyaratkan adanya rasa sakit menjelang kelahiran. Kalau sudah tidak ada rasa sakit sama sekali, tidak merasa sama sekali, dan keluar darah, maka tidak dianggap darah nifas. Nah, dia masih wajib untuk sholat. Apalagi di awal kehamilan, di tengah-tengah kehamilan, misalnya keluar darah, maka dianggap darah bukan darah nifas. Dianggap darah istihadah. Nah, dianggap darah istihadah. Karena perempuan yang hamil itu tidak haid. Nah, jadi perempuan yang hamil itu tidak haid. Baik, ini ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, sehingga dia wajib untuk sholat, dia wajib untuk puasa, dan wajib untuk menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, tapi kalau misalnya, baik, seorang perempuan sudah sangat-sangat sakit menjelang kelahiran, sudah merasa dia, baik, begitu kesakitannya mau melahirkan, dan sudah mengeluarkan mungkin bercak-bercak darah, dan datang waktu sholat, baik, maka dia sudah tidak lagi wajib untuk menjalankan sholat. Nah, setelah sudah keluar darahnya dan sudah merasa kesakitan. Nah, ini ikhwan ibn al-Rasulullah. Tapi kalau keluar darah dan tidak merasa sakit, nah, tidak ada tanda rasa sakit, baik, maka dia tetap wajib untuk sholat. Ini ikhwan ibn al-Rasulullah. Nah, kalau kemudian seorang perempuan merasa sakit, nah, dan datang waktu sholat tapi tidak mengeluarkan darah, nah, dia sudah sakit, dia merasa, memang sudah pengalaman, ini waktu untuk melahirkan. Nah, tapi tidak ada tanda-tanda keluarnya darah. Nah, datang waktu sholat dan dia masih terasa kesakitan, maka dia tetap wajib menjalankan sholat. Nah, karena yang menghalangi sholat itu kalau dia keluar darah nifas. Selama tidak keluar darah nifas, maka dia tetap wajib menjalankan sholat. Baik, ini ikhwan yang kedina Allah semuanya, ini perkara yang ke-6. Nah, kata beliau rahimahullah, la wilada hari andam, tidak wajib. Nah, tidak wajib untuk mandi. Baik. Yang tidak dihukumi nifas, kelahiran yang tidak mengeluarkan darah. Kelahiran yang tidak mengeluarkan darah. Kalau ada seorang ibu melahirkan anak, baik, dan tidak mengeluarkan darah sama sekali, apa setetes pun tidak ada darah, maka dia tidak dihukumi nifas. Misal ikhwan yang dina Allah Tuhan, ini perkara yang mungkin perkara yang darah. Kalau dalam kutubul fikih itu disebutkan mungkin perkara-perkara yang terjadi, tapi mungkin itu akan dijumpai. Seorang melahirkan yang tanpa mengeluarkan darah sama sekali. Nah, misal kalau seorang operasi, nah, operasi sesar, yang dia tidak mengeluarkan darah sama sekali dari kemaluannya, maka dia tetap wajib untuk ibadah, wajib untuk sholat, wajib untuk ibadah yang lainnya. Nah, ini ikhwan ibn al-Zahiru, dan dia tidak dihukumi nifas. Karena yang namanya nifas itu keluar darah. Nah, saat kalau melahirkan. Kalau dia melahirkan tanpa ada darah sama sekali, maka dia tidak dihukumi nifas. Dia terwajib untuk menjalankan aktivitas usahanya. Baik, ini Irfan Ibn Al-Jazimullah. Baik, sehingga sebagian para ulama menyatakan, nah, yang mewajibkan untuk mandi itu semata-mata melahirkan. Tidak ada hubungannya dengan darah. Kalau orang itu melahirkan masih tanpa mengeluarkan darah, tetap dia wajib untuk mandi. Namanya, baik, dia tidak boleh untuk menjalankan sholat. Baik, ini Khan bin Nazir, baik, dapat yang rajih, nah, bahwasanya yang menghalangi untuk sholat adalah jalan sah. Baik. Kemudian Khan bin Nazir, setelah beliau sebutkan enam perkara yang mewajibkan untuk mandi. Enam perkara yang mewajibkan untuk mandi. Kemudian beliau sebutkan perkara-perkara yang menghalangi baik seorang tatkala dalam keadaan jenis. Nah, kalau seorang dalam keadaan jenis, perkara-perkara apa yang tidak boleh dia jalankan? Nah, jadi kalau seorang dalam keadaan jenis, keluar mani, misalnya air maninya keluar, baik, atau karena dia nifas, atau karena head, yang tadi telah disebutkan, baik, perkara-perkara apa yang dilarang dia kerjakan? Beliau sebutkan rahimahullah. Wa man lazimahu al-ghusl, barang siapa yang wajib untuk mandi, harum 'alaihi qira'atul Qur'an. Haram baginya untuk membaca Al-Qur'an. Nah, barang siapa yang wajib untuk mandi, mereka-mereka yang junub, mereka-mereka yang haid, nah, mereka-mereka yang nifas, mendapatnya mu'allif rahimahullah, nah, maka haram untuk membaca Al-Qur'an. Khani fidina rahimahullah, baik, ini sudah kita bahas dalam nawakidil wudu. Nah, bahwasanya baik, tidak ada larangan bagi orang-orang yang junub untuk membaca Al-Qur'an. Nah, untuk membaca Al-Qur'an, baik, karena dalil-dalilnya semuanya baik. Dalil-dalilnya semuanya baik, baik, sehingga kembali kepada hukum asal. Nah, membaca Al-Qur'an itu sebuah ibadah. Perkara yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga barang siapa yang menghalangi dan melarang, fa'alih, jadi maka wajib untuk mendatangkan dalilnya. Ikhwani fillah jazakumullah. Baik. Di antara dalil yang dipakai, untuk menyatakan orang-orang yang junub dilarang untuk membaca Al-Qur'an Al-Karim. Nah, di antaranya hadis Ali bin Abi Thalib yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimu al-Qur'an, Rasulullah itu mengajari para sahabat Al-Qur'an. Wa kana la yahjuduhu anil Qur'an illa al-janabah. Dan tidak ada yang menghalangi dari Al-Qur'an kecuali janabah. Maknanya kalau junub beliau tidak mengajarkan Al-Qur'an. Baik, tapi hadisnya dhaif. Dhaif sanad Al-Albani rahimahullah. Nah. Baik. Panik jinazakumullah. Dan juga diantaranya diriwayatkan bahwasanya orang-orang yang baca Al-Qur'an, nah, maka para malaikat itu menghadap di mulut-mulutnya orang yang membaca Al-Qur'an. Maka baik lagi dengan sifat ru'yah, dengan sifat yang menunjukkan riwayat yang baik. Baik. Sehingga Ikhwani fi din azakumullah, Al-Albani rahimahullah, beliau berpendapat bahwasanya tidak haram, tidak ada larangan bagi orang yang junub untuk membaca Al-Qur'an atau untuk berzikir, nah, tapi lebih afdolnya, baik, lebih afdolnya, nah, seseorang dalam keadaan suci. Nah, inni karibtu an aqrallahu illa ala taharatin. Kata Rasulullah, aku enggak senang untuk berzikir kepada Allah di dalam membaca Al-Qur'an kecuali dalam keadaan suci. Baik. Dan ikhwan fillah jazakumullah, dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Beliau sebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan yadhkurullah ala kulli ahyan. Rasulullah berzikir kepada Allah dalam segala keadaan, termasuk di dalamnya surat Al-Qur'an. Dalam keadaan junub pun beliau surat Al-Qur'an ini menunjukkan demikian. Baik. Dan juga ikhwan yang sedina azakumullah. Nah, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan perempuan-perempuan yang haid pada waktu sholat Id untuk mereka keluar, tidak hanya di rumah, tapi mereka diperintahkan untuk menuju lapangan-lapangan, menuju musala. Yang Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk bertakbir. Kita bertakbir di belakang-belakang kaum laki-laki. Ini juga menunjukkan bahwasanya perempuan yang haid, baik, itu tidak dilarang untuk berzikir. Tidak dilarang menurut Al-Quran. Baik. Dan juga perintah Rasulullah kepada Aisyah tatkala haji dan beliau kebetulan haid. Rasul menyatakan if'ali ma yaqulu haj. Kerjakan apa yang dijalankan oleh jemaah. Kerjakan baik perbuatan-perbuatan yang biasa dijalankan oleh orang yang haji. Illa atatufi bil bait kecuali baik tidak boleh zukuf ke Ka'bah. Apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang haji? Zikir, qiraat Al-Qur'an, jalankan semuanya. Ini menunjukkan ikhwan yang dirahmati oleh Allah, baik tidak ada larangannya. Sehingga Syekhul Islam beliau sebutkan baik wa madzhab Abi Hanifah. Ini pendapatnya Abu Hanifah. Ini pendapatnya Abu Hanifah yang menyatakan tidak ada larangan bagi orang yang junub, orang yang haid, orang yang nifas, untuk membaca Al-Qur'an. Ikhwani fi dinillah azakumullah. Baik. Bagi mereka-mereka yang menyatakan tidak bolehnya mengkiaskan haid dan nifas, mengkiaskan haid dan nifas dengan mereka-mereka yang junub. Dalam hal ini tidak bisa dikiaskan. Haid dikiaskan ke junub, baik, tidak bisa dikiaskan. Kita ingat, dalil yang dipakai itu adalah junub. Dalil yang dipakai tadi dari Ali bin Abi Thalib. Rasul mengajari Al-Qur'an kepada para sahabatnya. Tidak ada yang mengalami kecuali tatkala beliau junub. Ini dalilnya beliau tidak baca Al-Qur'an karena junub. Baik. Tapi untuk haid sendiri dan nifas itu tidak ada dalilnya. Mereka mengkiaskannya. Dalam keadaan ikhwan yang berkenaan oleh Allah, ini perkara yang tidak bisa dikiaskan. Baik. Junub, itu perkara yang ada kaitannya dengan irajahnya manusia. Tapi haid dan nifas, ini tidak ada sama sekali campur tangan manusia. Kalau memang datang waktunya haid, maka dia haid. Tidak bisa direncanakan. Sehingga tidak bisa dikiaskan dua perkara ini. Baik. Dan juga waktunya juga beda. Waktunya beda. Baik. Antara junub, haid, dan nifas. Haid dan nifas cukup waktu yang lama. Kalau junub dalam berapa menit, mungkin dia selesai dan dia mandi. Baik. Sehingga tidak bisa dikiaskan. Kemudian ikhwan fi dinillah azakumullah yang kedua. Perkara yang kedua, baik, jadi pendapat yang rajih, Allah alim sebab, bahwasanya bagi mereka-mereka yang junub, bagi mereka-mereka yang haid, baik, bagi mereka-mereka yang nifas, baik, ini tidak ada larangan untuk suatu surat. Sehingga Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau menyatakan, inna ulaysa fi manil ha'id min qira'atil Qur'an musulun sharihah sahihah. Tidak ada tentang larangan bagi perempuan yang haid untuk membaca Al-Qur'an, tidak ada nas yang jelas yang sahih. Tidak ada nas yang jelas yang sahih yang melarang perempuan yang haid untuk membaca Al-Qur'an. Jadi tidak ada dalilnya sahih dan sahih. Sehingga khon ibn Abdullah sahih an al-asla hillu hatta yaqumu dalilun ala man'i. Sehingga kembali ke hukum asal. Hukum asalnya halal, boleh. Sampai ada dalil yang sahih, yang sahih, yang melarang perempuan yang haid untuk membaca Al-Quran. Ini ikhwani fi dinillah azakumullah. Baik. Kemudian, wa ya'murul masjid li hajatin. Baik. Wa ya'murul masjid li hajatin. Melewati masjid. Bagi yang memerlukannya. melewati masjid bagi yang memang membutuhkannya. Maknanya ikhwan ibn azakumullah, bagi orang-orang yang junub, bagi orang-orang haid, bagi orang-orang yang nifas, nah, dilarang untuk memasuki masjid. Baik, dilarang untuk memasuki masjid. Nah, ini juga ikhwan ibn azakumullah beberapa adillah. Beberapa adillah yang dipakai. Di antaranya dalam surat An-Nisa ayat 43. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendekati salat dalam keadaan kalian mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulu, sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Wala junuban, dan tidak pula junub illa 'abir sabil, kecuali orang yang sekedar lewat. Nah, disebutkan oleh Fasiri salah satu pendapatnya, ta'wil para ulama Fasiri, makna salat tak perlu salat, jangan mendekati tempat salat. Salat itu diartikan madani salat. Nah, la tak perlu salat, jangan kalian mendekati tempat salat. Jadi bukan salat itu sendiri. Nah, jadi ini disebutkan penafsiran dari Syaikh Rasulullah, dimungkinkan lebih tafsir dalam tafsirnya. La taqrabus shalah, ai la taqrab mawadhi'as shalah. Jangan kalian mendekati tempat-tempat shalah. Kalau kalian dalam keadaan baik mabuk, sampai kalian mengerti apa yang kalian baca, apa yang kalian ucapkan. Baik. Dan juga tidak pula junub, orang yang junub jangan mendekati tempat shalah. Baik, ini dalil yang dipakai bahwasanya orang-orang yang junub dilarang untuk masuk ke dalam masjid kecuali yang hanya sekedar lewat. Nah, yang Allah sebutkan di sini illa adil sabil, kecuali orang-orang yang sekedar lewat. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah. Ini dalil yang dipakai. Kemudian ta'lil, masjid itu rumah Allah, yang dia tempat untuk zikir, tempat untuk ibadah, baik, dan tempatnya para malaikat, sehingga tidak pantas kemudian bagi orang-orang yang duduk-duduk berada di dalamnya. Dalam keadaan mereka makan bawang putih, makan bawang merah, itu dilarang untuk mendekati masjid, apalagi orang-orang itu. Baik, Bani Fidina Azakumullah, dalam perkara ini, istilah para ulama, ada yang menyatakan bahwasanya baik junub dan haid, kayak misalnya, ini tidak ada larangannya untuk tinggal di masjid, untuk memasuki masjid. Nah, jadi tidak ada larangannya. Baik, adillahnya, adillahnya banyak. Baik, salah satunya ayat tadi yang disebutkan. Ayat tadi yang disebutkan dalam surat An-Nisa dari Ali bin Abi Thalib. Baik, beliau menafsirkan as-shalah, jadi as-shalah. Ini sholat itu sendiri. Nah, bukan makan sholat. Ini bukan makan sholat. La taqrabu sholat. Jangan kalian untuk sholat. Tatkala kalian mabuk. Ini ayat ini turun. Tatkala sebelum diharamkannya khamar. Nah, jadi masih diperbolehkan khamar. Tapi tatkala para sahabat setelah minum khamar, kemudian ada yang jadi imam dan baca surat al-kafirun. Nah, yang tidak selesai-selesai suratnya. Nah, karena mabuknya. Baik, maklumin Allah turunkan ayatnya. La taqrabu shalah wa antum sukara. Nah, ini ikhwan fi din azakumullah. Baik. Dan juga ikhwan fi din azakumullah. Nah, dalil-dalil yang lain yang disebutkan, di antaranya dari Aisyah yang Rasul menyebutkan, "Inni la uhillu al-masjid li haid wa la junub." Aku tidak halalkan masjid bagi orang yang haid dan bagi orang yang junub. Nah, ini hadis yang baik. Hadis yang baik. Sehingga ikhwan yang berdina azakumullah, tidak ada hadis yang sahih. Tidak ada hadis yang sahih yang melarang bagi perempuan yang haid, perempuan yang junub, dan laki-laki yang junub untuk larangan memasuki masjid. Kita ingat ikhwan yang berdina azakumullah, perempuan yang biasa tinggal di masjid, yang biasa menyapu masjid. Nah, ini tinggal di dalam masjid. Terus tidak berpesan, kalau kamu haid, kamu tidak boleh tinggal di masjid. Nah, tidak disebutkan demikian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga para sahabat Ashabus Shuffah, yang mereka tidak tinggal di dalam masjid. yang mereka tidak memiliki sanak keluarga. Di situ Rasul tidak memerintahkan kalau kalian junub, kalian tidak boleh tinggal di masjid. Nah, ini menunjukkan ikhwan fil din azakumullah tidak ada larangannya. Nah, tidak ada larangannya baik bagi orang-orang yang junub, bagi perempuan-perempuan yang haid, baik untuk tinggal di dalam masjid. Ini bara'atul asriyah. Nah, hukum asalnya. Bagi mereka-mereka yang melarang, baik, maka fa'alil dalil. Hendaknya dia membawakan dalilnya. Dan dalil-dalilnya wa'ifah. Semuanya wa'if. Nah, dan juga ikhwan fil din azakumullah, di antaranya yang dipakai dalil, tatkala Rasulullah SAW perintahkan perempuan-perempuan yang haid untuk keluar menuju lapangan-lapangan salat Id. Tetapi Rasul sebutkan wayaktajil haid. Perempuan-perempuan yang haid itu harus baik berpisah dari musalla, meninggalkan musalla, menjauhi musalla. Dalam keadaan depan yang begini Allah baik. Sebagai ulama menyebutkan makna musalla itu adalah salat itu sendiri, bukan tempat itu salat. Nah, karena kalau salatnya Rasul di lapangan, maka semua orang kan berada di lapangan. Bagaimana mungkin perempuan yang haid, dia mau tinggal di mana? Dia mau berdiri di mana? Nah, itu semuanya lapangan. Yang lapangan itu disebut musalla. Nah, kalau misalnya seorang perempuan yang haid di pinggir lapangan, itu tetap dia berada di dalam musalla. Nah, karena semuanya adalah musalla. Baik, maka sebagian ulama menyebutkan makna musalla itu adalah as-salat. Nah, perempuan yang haid tidak menjalankan salat. Dia tetap di lapangan, tapi dia tidak menjalankan salat. Nah, ini makna musalla. Dari depan yang dikenal bagi insyaAllah. Dalam pertemuan yang datang kita akan sebutkan adillah dari masing-masing pihaknya. Kemudian bagaimana menjawab satu dengan yang lain insyaAllah dalam pertemuan yang datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.